Betapanya mengajar aku arti sebuah keinsafan. Betapanya mengajar aku arti sebuah keinsafan. Kini hidup pun bermula, kini hidup pun bermula bersama keindahan iman. Bersama kecintaan ilahi kami menuju ke alam nyata. Bersama hidayahmu ilahi kami tinggalkan alam sengsara. Mari semua bersama, takwa ku cinta, iman ku pinta, jahil ku buang, hidup ku tenang. Takwa ku cinta, iman ku pinta, jahil ku buang, hidup ku tenang. Alhamdulillah. Mengajar aku arti sebuah keinsafan. Betapanya mengajar aku arti sebuah keinsafan. Kini hidup pun bermula, kini hidup pun bermula bersama keindahan iman. Bersama kecintaan ilahi kami menuju ke alam nyata. Bersama hidayahmu ilahi kami tinggalkan alam sengsara. Mari semua bersama, takwa ku cinta, iman ku pinta, jahil ku buang, hidup ku tenang. Takwa ku cinta, iman ku pinta, jahil ku